الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Bab keterangan tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapuskan, masa ini kesimpulan-kesimpulan, barakallahu fikum. Tidak apa-apa kita baca juga. Qala musannif rahimahullahu taala fihi masail al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins, hikmah diciptakannya jin dan manusia, yakni untuk menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, annal ibadata hiya tauhid, ibadah itu artinya at-tauhid. Kapan-kapan tidak disertai dengan tauhid, ibadah yang kita lakukan tidak dianggap dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari ibadah itu adalah at-tauhid. Lianna al-khusumata fihi, karena pertentangan di situ. Asalisa yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah tidak dianggap menyembah Allah. Yani kapan seorang menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, dia tidak dianggap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dicap kafir, musyrik, walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia mempersekutukan Allah, tidak dianggap ibadahnya. Jadi harus dia bertauhid. Man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah berarti dia tidak menyembah Allah. Tidak dianggap, tidak diterima. Ibadah sebanyak apapun dan sebesar apapun yang dia lakukan untuk Allah tidak akan pernah bisa diterima. Fa fihi makna qawluhu wala antum abiduna ma a'bud. Di sini terdapat makna ucapan Allah wala antum abiduna ma a'bud. Yani kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Walaupun kalian menyembah Allah, tapi karena menyembah yang lainnya juga, tidak dianggap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya walaupun kenyataannya mereka menyembah Allah, tapi karena menyembah yang lainnya juga, maka tidak dicap mereka sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala, dicap musyrik kafir. Ar-rabi' yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul, hikmah diutusnya rasul untuk dijadikan contoh teladan menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisa anna risalata ammat kulla ummah, bahwa risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali, bukan untuk orang Arab saja tapi semua umat Arabnya dan orang ajamnya. Taib, asadisa yang keenam, anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama seluruh para nabi satu. Agama apa? At-tauhid. Taib, agama at-tauhid. Barakallahu fikum. Walaupun syariatnya berbeda-beda, cara puasanya, cara solatnya, cara zakatnya, itu yang berbeda-beda. Tapi ajakan dan ajarannya semuanya satu. Yakni at-tauhid. Menyembah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul kabirah yang ke-7, al-mas'alatul kabirah, anna ibadatallahi la tahsul illa bil kufri bit tagut, bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa dianggap, tidaklah bisa diterima kecuali harus mengkufuri tagut, yang mengkufuri seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun dan siapapun. Tapi makna qaulihi faman yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ini sejalan dengan firman Allah. Tapi maknanya faman yakfur bitagut, barang siapa yang kufur terhadap tagut, tagut semua yang disembah apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kafir terhadap tagut dan beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Barakallahu fikum. Jadi tamasuk. Jadi harus ada pengkafiran. Ini kafir terhadap seluruh yang disembah kepada sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan la ilaha Paham ini? Kita ulang-ulang terus ini. Barakallahu fikum. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah. Siapapun, apapun. Semuanya dinafikan. Namanya an-nafyu. Kemudian al-isbat. Kecuali Allah. Ini namanya al-isbat. Harus ada ini. Semuanya ditolak. Semuanya dijauhi. Semuanya dikafiri. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang mengumpulkan, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, berdoa kepada Allah, doa juga kepada yang lainnya, takut kepada Allah, takut juga kepada yang lainnya. Rukuk sujud untuk Allah, juga untuk yang lainnya, menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk yang lainnya. Ini namanya mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya musyrik. Barakallahu fikum. Muwahid, ya hanya Allah yang dia sembah. Tidak yang lainnya. Tidak kuburan, tidak wali, tidak pohon, tidak patung, tidak berhala, dan tidak semuanya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita akan, pembahasan kita di sini-sini terus. Barakallahu fikum. Al-Thamina yang ke-8, anna tagut amum fi kulli ma ubida min dunillah. Tagut itu umum semua, siapapun dan apapun yang disembah selain Allah, maka dikatakan tagut. At-Tasi'a yang ke-9, azuma sya'nu thalathil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salafi wa fiha ashru masail. Awaluha an-nahyu anisyirik. Tiga ayat dalam surah al-an'am ini. Barakallahu fikum. Ayat yang agung, muhkamat, jelas, terang dalam surah al-an'am. Indah salaf di sisi salafus soleh. Taib wa fiha ashru masail. Dan di dalam tiga ayat ini ada 10 masalah. 10 wasiat. Taib. Yang pertama adalah wasiat untuk tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib Allah tushirk bihi illahi syai'a. Yang ke-10 al-ashra al-ayatul muhkamatu fi suratil isra. Wa fiha 18 masalah. Bada'ahallahu biqawli la taj'al ma'allahi lahan akhar fataqura madmuman makhdula. Ayat yang muhkamat di surah Al-Isra, di sana 18 ada 18 masalah, dimulai dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi lahan akhar. Jangan kau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fataqura madmuman makhdula, maka engkau akan terduduk dalam kondisi hina dan ditinggalkan. Wa khatamaha biqouli, dan Allah menutup ayat dalam surah Al-Isra ini, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, sehingga kalian akan dilemparkan masuk ke dalam neraka jahannam dalam kondisi tercela, hina. Wa nabahana Allah Subhanahu ala idami sya'ni hadhil masail, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang besarnya masalah ini, biqouli dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikianlah dari apa-apa yang Allah wahyukan kepada engkau dari hikmah. Jadi 18 perkara yang dimulai dengan masalah tauhid dan ditutup dengan masalah tauhid. Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11, ayatun fi suratin nisa'i allati tusamma ayatul hukukil asyarah. Ayat dalam surah An-Nisa yang disebut dengan hukukul asyarah, 10 hak. Bada'ahallahu ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kau persekutukan dengannya sesuatu apapun. Taib. Coba tengok betapa terang dan jelasnya masalah ketauhidan dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Walaupun seterang dan sejelas ini, masih saja ada orang yang buta terhadapnya. Walaupun dibacakan, walaupun diberitahu, tidak mau tahu. Barakallah. Tidak mau pusing dengannya. Pokoknya. Apa yang biasa mereka lakukan, ya itu. La haula illa billah. Atsaniyatu asyarah at-tambihu ala wasiyati Rasulullah SAW inda mautihi. Tambih, peringatan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya. Agar supaya tetap umat ini, barakallahu fikum, dengan ketauhidannya. Asalisata asyara ma'rifatu haqqillahi alaina. pengenalan tentang hak Allah atas kita, yakni haknya untuk ditauhidkan. Ar-rabi'ata asyara ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Mengenali hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala kalau hamba-hamba ini menunaikan hak Allah, yakni Allah tidak akan mengadabnya dengan api neraka. Al-khamisata asyara, yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Baik. Anna hadhil mas'alah, masalah ini tidak diketahui kebanyakan sahabat. Baik. Bahwa tentang masalah ini karena Mu'ad tidak menyampaikannya kecuali apa? Menjelang kematiannya. Barakallahu fikum. Yani hadis yang diriwayatkan oleh yang disampaikan oleh Mu'ad radhiyallahu taala anhu, hak hamba Allah terhadap Allah ketika hamba itu mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. As-sabi'ata asyara, yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disunnahkannya kita memberi kabar gembira untuk saudara kita tentang sesuatu yang menggembirakan dia. As-saminata asyara, al-khawfu minal ittikali ala sa'ati rahmatillah. Khawatir, jangan sampai ittikal, bersandar pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya jadi murji'ah. Barakallahu fikum. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah dan seterusnya, sehingga dia meremehkan masalah ibadah, tidak mau ibadah dan meremehkan apa? Masalah dosa dan maksiat dengan anggapan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang dan seterusnya. Ini ittikal namanya. At-tasi'ata asyara, qaul mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu alam. Ucapan orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, Allah wa rasuluhu alam. Barakallahu bikum. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang ini, kalau kita ditanya tentang masalah di luar masalah agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengatakan Allah wa alam. Barakallahu bikum. Allahu a'lam. Taib al-ishrun, yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nasi bila ilmi duna ba'd. Bolehnya mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu tanpa yang lainnya. Karena ilmu itu memiliki tingkatan-tingkatan, demikian juga para penuntutnya memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan pemahaman, jangan sampai kita memberikan dan menyampaikan sesuatu yang akal orang-orang belum sampai kepadanya sehingga mereka salah paham. Mending tidak paham sama sekali ketimbang salah paham. Ya kan? Kalau tidak paham sama sekali tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau salah paham, boleh jadi kebalikan dari yang disampaikan itu yang dia lakukan. La haula wa quwwata illa billah. Al-hadiyata wal-ishrun, tawadu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himarim al-irdafi alaihi. Kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengendarai seekor keledai yang merupakan kendaraan umum. Umum dikendarai oleh orang. Bukan kendaraan mewah atau mahal. Bersamaan dengan bahwa beliau membonceng. Asaniyata wal isyurun jawazul irdafi alad daba. Bolehnya boncengan di atas kendaraan. Asalisata wal isyurun fadilatu Mu'adh bin Jabal. Keutamaan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Arrabi'ata wal isyurun idhamu sya'ni hadhil masalah. Besarnya kondisi masalah di masalah tauhid. Paham barakallahu fikum. Itu kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan di bab pendahuluan barakallahu fikum. Di sini katakan oleh apa? Sebagai mukaddimah kitab tauhid. Qala rahimallahu taala babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapuskan dengan tauhid ini dari dosa-dosa. Tauhid menghapuskan dosa-dosa barakallahu fiikum. Qala al-musannif rahimallahu babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Asyar babun khabaru mubtada mahdzub takdiruhu hadza. Taib. Babun khabar mubtada mahdub, khabar dari mubtada yang tidak disebutkan. Babun khabar. Tapi mubtadanya mana? Mubtadanya tidak disebutkan. Takdiruhu hada. Ini hada babun. barakallahu fikum. Hadza babu bayani fadli tauhid. Qultu wa yajuzu ay yakuna mubtada khabaruhu mahdhuf taqdiruhu hadza. Boleh dibalik kata penulis di sini, wa yajuzu ay yakuna mubtada. Baik. Boleh jadi bab ini sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf, khabarnya belakangan tapi tidak disebutkan juga. Baik. Maka takdirnya hadza. Barakallahu fikum. Babu bayani fadli tauhidi wa ma yakunu hadza. Wa ma yajuzu an takuna mausulah. Baik. Ma di sini wa ma. Barakallahu fikum. Wa ma yajuzu an takuna mausulah. Baik, isi mausul wal aidu mahdhuf. Aidnya barakallahu fikum tidak disebutkan, mahdhuf. Ai wa bayanul ladzi yukaffiruhu minad dunub. Yani takdirnya bayanul ladzi yukaffiruhu, yani keterangan yang dihapuskan dengan tauhid ini dari dosa-dosa. Bahwa tauhid ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Wa yajuzu an takuna masdariyah, bisa juga ma di sini ma masdariyah. Ai wa takfiruhu ad-dunub. Taib. Ma masdariyah wa takfiruhu ad-dunub, bahwa tauhid ini mengampuni dosa-dosa, menghapusnya. Wa hadza tsani adhhar. Taib. Yang kedua ini adhhar, yani ma masdariyah. Qala al-musannif, ini pelajari nanti di apa? Di masalah nahwu. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulillahi taala alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidzulmin ulaaika lahumun amnu wa hum muhtadun. Coba perhatikan baik-baik kata Allah Subhanahu wa taala, alladziina aamanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisuu iimaanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, ulaaika lahumul amnu, untuk mereka keamanan, wa hum muhtadun, aman di hari akhirat, petunjuk di dunia. Syarah qala Ibnu Jarir, haddatsani al-musanna wa saqa bi sanadihi an Rabi' ibn Anas qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahda. Taib, al-iman al-ikhlasu lillahi wahdahu. Agar al-iman. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah ay haula'i alladziina akhlasu al-ibadata lillahi wahda, bahwa mereka-mereka ini yang telah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, wa lam yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, humul aminuna yaumal qiyamah, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman di hari kiamat, di mana orang semuanya pada ketakutan. Barakallahu fikum. Kenapa mereka mendapatkan aman? Ya karena di dunia mereka sudah takut, takut melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika mereka masuk ke alam akhirat dengan membawa tauhid ini, mereka mendapatkan rasa aman. Allah yang memberikan rasa aman untuk mereka. Taib. Wal aminun yaumal qiyamah wal almuhtaduna fid dunya wal akhirah. Taib. Dan mereka diberi hidayah di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fikum. Di hari akhirat ada hidayah, hidayah ada, petunjuk. Barakallahu fikum. Ada petunjuk di akhirat. Barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Zaid wa Ibnu Ishaq hada minallahi ala faslil qada'i baina Ibrahim wa qaumihi. Berkata Ibnu Zaid dan Ibnu Ishaq, hada minallahi ala faslil qada', ini dari Allah untuk memutuskan keputusan antara Ibrahim dan kaumnya. Baik, siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan apa? Dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa an ibni Mas'udin lamma nazalat hadhil ayah qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsah. Berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat ini, para sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, siapa gerangan yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Semua kita ini berdosa, sedikit atau banyak, besar atau kecil kita melakukannya. Yang dipahami oleh para sahabat, kezaliman itu adalah dosa, dosa biasa maksudnya. Sehingga mereka mempertanyakan, kalau begitu tidak ada yang mendapatkan rasa aman nantinya. Barakallahu fikum. Tidak ada juga yang mendapatkan hidayah, karena tidak ada seorang pun di antara kita kecuali apa? Dicampuri imannya dengan apa? Dosa dan maksiat. Baik. Ayyuna lam yadhlim nafsahu qala alaihi salam inna syirka la dhulmun adzim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan lebih lanjut tentang zulm dalam ayat itu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kesyirikan. Tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Mereka lah yang akan mendapatkan aman di hari akhirat dan petunjuk di dunia dan di hari akhirat. Masya Allah. Wasaqahu al-Bukhari bi sanadihi, dan dibawakan oleh Imam al-Bukhari dengan sanadnya. Faqala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsani Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidhulmin. Ketika turun firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu. Kami bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berlaku dosa, tidak menzalimi dirinya sendiri? Qala laisa kama taqulun. Kata Rasulullah meluruskan dan memberikan keterangan, tidak seperti yang kalian sangka, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman di ayat ini adalah kesyirikan, tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan satu apapun, karena sungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti yang dimaksud dengan kezaliman di ayat tadi adalah asyirku. Qala hadzal haditsu sahih wal mustadrak taib wa ghairihima. Hadis Ibnu Mas'ud ini ada di dalam sahih dan Mustadrak al-Hakim dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wali Ahmad bin Ahwihi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang serupa dengannya dari Abdullah, qala lamma nazalat Abdullah, kalau dimutlakkan biasanya Abdullah bin Mas'ud. Lama nazalat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Baik. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Berat ayat ini terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena mereka merasa senantiasa ada dosa yang mereka lakukan. Faqalu ya Rasulullah fa ayyuna la yadhlimu nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, tidak pernah keliru, tidak pernah alpa, tidak pernah tergelincir? Siapa? Qala innahu laysa alladhi ta'nun. Kata Rasulullah, bukan itu, bukan seperti yang kalian sangka. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih? Tidak kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yakni ucapannya Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Innama huwa syirku. Barakallahu bikum. Yang dimaksud ayat itu adalah asyirku. Taib. Wa an Umar annahu fassarahu bid-dambi fayakunul ma'na al-amnu min kulli adabin. Wa qal Hasan wal kalbi ulaika lahumul amnu min al-afil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Berkata Umar annahu fassarahu bid-dambi. Dari Umar apaan? Anahu pasarau bidzambi. Beliau menafsirkannya, kezaliman itu adalah dosa. Fayakunul ma'na al-amnu min kulli adab. Taib. Maka maknanya, yang merasa aman dari seluruh adab. Barakallahu fikum. Karena orang walaupun tidak melakukan kesyirikan, tapi dia merasa takut akan dosa-dosanya. Kalau itu ditafsirkan dosa, maka dia merasa aman dari seluruh adab. Barakallahu fikum. Yani dia tidak mencampurkan imannya dengan seluruh dosa. Baik. Karena kalau orang-orang sudah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan terbebas dari apa? Terbebas dari semua ketakutan. Dia tidak lagi khawatir karena kesyirikannya, tidak lagi khawatir karena dosa-dosa yang dia lakukan, karena semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib. Wa qala al-Hasan wal Kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah. Untuk mereka rasa aman di hari akhirat, tidak ada rasa takut. Wa hum muhtaduna fid dunya, dan di dunia mereka mendapatkan hidayah. Qala syekhul Islam wal ladzina syaqqa alaihim dhannu anna dhulma al-mashrutu huwa dhulmul 'abdi nafsahu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menjadikan para sahabat itu berat, mereka karena mereka menyangka bahwa di ayat itu yang dimaksud dengan kezaliman adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, dosa-dosa. Wa annahu la amna wa la ihtida' illa man lam yadhlim nafsahu. Dan akhirnya kalau begitu ya Rasulullah, tidak di antara kita yang akan mendapatkan rasa aman, tidak akan ada di antara kita yang barakallahu fikum akan mendapat petunjuk, karena setiap kita melakukan dosa, kekeliruan. Fabayyana lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka dzulmu fi kitabillah. Baik, maka Rasulullah SAW berikan keterangan bahwa taib yang dimaksud dengan kezaliman itulah kesyirikan. Fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin. Maka tidak akan ada keamanan dan tidak juga petunjuk bagi siapa yang apa? Illa, kecuali bagi orang-orang yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan. Fa innamal lam yalbis imanahu bihadza dzulm kana min ahlil amni wal ihtida'. Barang siapa yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman ini, maksudnya kesyirikan, maka dialah termasuk orang-orang yang mendapatkan aman dan petunjuk. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana dia termasuk orang-orang pilihan. Fi qaulihi ta'ala, thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun nafsi, di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Muslim dia, mukmin dia, tapi dia banyak melakukan dosa. Muqtasidun, ya pertengahan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wa hadza la yunfi anna mu'akhadha ahadith. Wahada la yunabi ayu akhada ahaduhum bidzulmihi li nafsihi. Ini bukan berarti bahwa seorang tidak akan dihukum karena dosanya, maksiat yang dia lakukan, bukan. Bidzambin idza lam yatub, kalau dia tidak tobat. Kama qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, dia juga akan melihatnya. Wa qad sa'ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyuna lam ya'mal su'a. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Faqala ya Abu Bakar alasta tansab. Barakallahu bik. Ya Abu Bakar, tidakkah engkau capek? Alasta tahzan, tidakkah engkau sedih? Alaysa yusibukal awa al-la'awa, tidakkah engkau ditimpa keluh kesah, yakni perkara-perkara yang menjadikan orang gundah gulana? Padahal kama tujuzau nabi, maka itulah barakallahu bikum, itulah yang engkau dibalasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosamu. Itulah apa hukuman untuk engkau. Jadi engkau tidak akan lagi dihukum nanti di hari kiamat. Itulah sebagai penghapus dosa-dosamu. Selama engkau telah meninggalkan kesyirikan dan engkau telah meninggalkan apa? Dosa besar intajitan ibu kabair amatun hauna anhu kafir ankum sayiatikum. Kalau kalian sudah meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunannya ya seperti ini. Lelah, capek, letih, sakit, gundah gulana, barakallahu fikum. Itu sebagai penghapus dosa. Barakallahu bikum. Fabayyana annal mu'min alladhi idza mata dakhala jannah qad yujza bisayyi'atihi fid dunya bil masa'ibi qala faman salima min ajnasi dhulmi thalath asyirk wa dhulmil ibadi wa dhulmihi li nafsihi bima duna syirk kana lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Di sini terangkan annal mu'mina alladhi idza mata wa dakhala jannah, bahwa seorang mukmin kalau dia meninggal dunia dan masuk surga, qad yujza bi sayiatihi fid dunya, boleh jadi dia telah dihukum atau dihapuskan dosanya di dunia. Bil masaib, dengan cara dia ditimpa musibah, sakit, lelah, letih, capek, gundah gulana, apalagi Ya semacam inilah. Musibah apapun ya, tersandung batu, ini, apa tergelincir atau macam-macam. Qala faman salima min ajnasidh dhulmi tsalatsa. Maka barang siapa yang telah selamat, menyelamatkan dirinya dari tiga kezaliman syirik, ini kezaliman terbesar, kemudian zulmil ibad, menganiaya saudaranya, kemudian yang ketiga, menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat, bainahu wa bainallah. Siapa yang menghindarkan diri dari tiga kezaliman ini, kana lahul amnu tam wal ihtida'u tam, maka untuknya keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Wal man lam yaslam min zulmihi li nafsihi, dan barang siapa yang tidak selamat dari kezaliman dirinya sendiri, yakni minum khamr, berzina, mencuri dan seterusnya, kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqan, bi makna annahu la budda yadkhul jannah, maka untuknya ihtida mutlakan, petunjuk secara mutlak, artinya suatu saat tetap dia akan masuk surga. Taib, walaupun ya tetap mungkin diadab dulu, yang jelas dia akan tetap mendapatkan ihtidaul mutlak. Kama wa'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah janjikan di ayat yang lainnya, wa qad hadahullahu ila siratul mustaqim, dan Allah sebelumnya telah memberikan hidayah untuknya ke jalan yang lurus. Dia muslim, dia muwahhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia masih melakukan dosa besar seperti mencuri, berzina, judi dan yang lainnya. Baik. Bimana la budda yadkhulal jannah, an yadkhulal jannah kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra. Wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqim alladhi takunu aqibatuhu fihi ilal jannah, sementara dia telah diberi hidayah menuju jalan yang lurus yang akibatnya dan ujung perjalanannya adalah surga. Wa yahsulahu min naqsil amni wal ihtida, dan akan terjadi pengurangan dalam masalah keamanan dan petunjuk. Paham barakallahu fikum? Bihasa bimana kasamin imanihi bidzulmihi li nafsihi, sesuai dengan kurangnya dia dari apa? Dari iman dengan cara melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Paham barakallahu fikum? Memang dia tidak akan diadab selama-lamanya. Baik, ketika dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi boleh jadi Allah tetap mengadabnya karena dosa yang dia lakukan. Ya, walaupun ujung-ujungnya tetap masuk ke dalam sorga selama dia muwahhid. Barakallahu fikum. طيب كده شكرا لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.